Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani fillah wa abnai fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan bismillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang kita baca dari kitab Syarah Fathul Islam li Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, bi syarhi Asy-Syaikh Shalih Ibnu Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, pada pertemuan yang lalu, nah, kita sampai kepada bab wujubud dukhul fil Islam kullih wa tarki masiwah. Nah, wajibnya seorang hamba untuk masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan, dan juga wajibnya seorang hamba untuk meninggalkan enam amalan-amalan dan agama selain Islam, enam secara keseluruhan. Terakhir kita baca hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala tentang terpecahnya umat ini. Naam. Berita nubuah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat ini akan terpecah. Naam. Sebagaimana umat-umat terdahulu sudah terpecah. Nah, akan tetapi umat ini perpecahannya lebih banyak daripada umat-umat sebelumnya. Dan berita ini, nah, bukan sebagai pembenar perbuatan memecah belah agama, akan tetapi ini adalah peringatan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dan seluruh kaum muslimin agar berhati-hati terhadap firqah-firqah. Nah, agar kita tidak menjadi di antara mereka orang-orang yang memecah belah agama. Nah, kemudian berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala di dalam matan kitab beliau, warwahu aidan min hadithi Abi Hurairah wa sahahahu, yakni diriwayatkan juga oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa sahahahu, yakni disahihkan pula oleh nama Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Walakin laisa fihi dzikrun nar, akan tetapi di sana tidak ada penyebutan tentang an-nar. Wa huwa fi hadisi Muawiyah inda Ahmad, yaitu hadis dari Muawiyah yang diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad wa Abi Dawud dan juga Imam Abu Dawud. Wa fihi annahu sayakhruju fi ummati qaumun tatajaru bihim tilkal ahwa kama yatajaru al-kalab bi sahibihi fala yabqa minhu irqun wala mitsalun illa dakhalahu. Waqad taqaddama qawluhu wa mubtaqin fil Islam sunnatul jahiliyah. Dan ini hadis yang terakhir yang kita baca, sudah kita baca pada bab yang terdahulu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang akan terjadi di akhir zaman, yakni di umat yang akan datang setelahnya. Annahu sayakhruju fi ummati qaumun, bahwasanya akan keluar pada umatku satu kaum. Naam, tatajaru bihim tilkal ahwa, yang mereka terjangkiti oleh hawa nafsu. Sebagaimana naam yatajarul kalab bisahibihi, sebagaimana naam al-kalab, yakni penyakit rabies, penyakit anjing gila, menjangkiti naam orang yang terkena. Fala yabqa minhu irkun, maka tidaklah ada satu naam irk urat pun, wala mitsalun, dan tidak juga satu persendian pun, illa dakhalahu, kecuali naam rabies tersebut masuk ke dalamnya. Nah, ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaum, naam, tentang sekelompok orang dari umat beliau alaihi salatu wasallam yang akan mendahulukan hawa nafsunya. Naam, sebagaimana orang-orang yang terkena gigitan anjing gila terjangkiti penyakit tersebut. Nah, dijelaskan di sini oleh Syaikh Shalih Ibnu Fauzan hafizahullah taala, Allahu jalla wa ala naha an itiba'il ahwa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti hawa nafsu. Qala ta'ala, ara'aita man taqada ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila, apakah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sembahannya? Afa anta takunu alaihi wakila, apakah engkau, naam, menjadi penolong, menjadi pelindung atasnya? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tercelanya mereka orang-orang yang mendahulukan hawa nafsunya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan mereka adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan yang diagungkan. Juga di dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, naam, afara'aita man taqata ilahahu hawahu wa addallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisawatan faman yahdihi min ba'dillah. Apakah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai naam sesembahannya yang dia ikuti semua kemauan hawa nafsu tersebut? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah Subhanahu wa taala biarkan dia tersesat di atas ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah Subhanahu wa taala tutup pendengarannya, Allah Subhanahu wa taala tutup kalbunya. Naam, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan, atau Allah Subhanahu wa taala buat pembatas dinding, naam, atas penglihatannya. Maka naam, siapa yang bisa memberikan hidayah, siapa yang bisa memberikan petunjuk setelah Allah Subhanahu wa taala sesatkan seorang hamba? Naam, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, orang yang seperti ini fima makna, beliau mengatakan bahwasanya orang yang seperti ini adalah orang yang selalu mengikuti kehendak hawa nafsunya. Apa yang dikatakan baik oleh hawa nafsunya maka dia ikuti, apa yang dikatakan jelek oleh hawa nafsunya maka dia tinggalkan, meskipun apa yang dia anggap baik itu menyelisih syariat, dan meskipun apa yang dia anggap jelek itu adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat. Nah, demikianlah jeleknya mengikuti hawa nafsu. Qala hafidhahullahu ta'ala, falladhi yablughuhul haqqu wa la yaqbaluhu yakunu muttabi'an lihawahu, maka orang yang telah sampai kepadanya al-haq, akan tetapi dia tidak mau untuk mengikutinya, tidak mau untuk menerimanya, maka jadilah dia pengikut hawa nafsunya. Wa yu'aqabu bi anna Allah yahthimu ala qalbihi, maka dia diikop oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala menutup hatinya. fala yakbalul haqqo ba'da dalik wa iyad billah, maka orang ini tidak mau untuk menerima al-haq, orang ini tidak mau menerima kebaikan lagi, wa iyad billah, uqubatan lahu, yang demikian ini sebagai uqubah, hukuman atas dirinya. Naam, maka dikatakan oleh Syekh, fattiba'ul hawa syarrun, maka mengikuti hawa nafsu itu adalah perkara yang jelek. Nah, dan dikatakan bahwasanya di dalam Al-Qur'an tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hawa nafsu kecuali na'am, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam bentuk celaan. Na'am, sebagaimana dua ayat yang telah kita sebutkan juga di dalam ayat-ayat yang lainnya. Fal wajib 'alal muslim ayyatabi al-haq, maka yang wajib dilakukan oleh seorang muslim hendaknya dia mengikuti al-haq. Sawa'un wafaqa hawahu aw khalafahu, sama saja apakah al-haq tadi sesuai dengan hawa nafsunya ataupun al-haq tersebut menyelisih hawa nafsunya. Maka yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba adalah menyetir hawa nafsunya agar mau untuk mengikuti al-haq, bukan sebaliknya. Naam, menyetir al-haq agar sesuai dengan hawa nafsunya. Naam, memelintir ayat-ayat dan hadis agar disesuaikan dengan hawa nafsunya. Naam, dan betapa banyak hal ini terjadi atas umat ini, bahkan hal ini terjadi atas mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka ilmu dan kedudukan, yang akhirnya dengan ilmu dan kedudukan tersebut dia menjadi orang yang sesat dan menyesatkan umat. Wa iyyatu billah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita dalam hal ini, qala ta'ala walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna, kalau seandainya al-haq itu mengikuti hawa nafsu mereka maka niscaya hancur, binasalah langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antaranya. Nah, maka betapa dahsyatnya peranan hawa nafsu dalam membuat kerusakan di muka bumi ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalau seandainya al-haq itu harus mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, maka niscaya akan terjadi kehancuran, kebinasaan atas langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. Naam. Maka dikatakan oleh Syekh, afidahullahu taala, fatiba'ul hawa syarrun, maka mengikuti hawa nafsu itu adalah merupakan perkara yang jelek, tercela. Qala wa fi akhiriz zaman takthurul ahwa'u finnas, dan nanti di akhir zaman akan semakin banyak hawa nafsu atas manusia, yakni semakin bertambahnya manusia. Naam, semakin banyak di antara mereka manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tatajaru bihim bima'na annaha tadfulu fi urukihim kama yatajarul kalab. Naam, maka hawa nafsu tersebut akan menjangkiti mereka. Naam, dalam artian bahwasannya hawa nafsu tersebut akan masuk ke dalam urat-urat mereka sebagaimana naam penyakit kalab, penyakit anjing gila masuk menjangkiti mereka, orang-orang yang terkena. Wa huwa marutun yusibul insanu min addatil kalbi al musabu bisu'ar bisahibihi. yaitu maksudnya penyakit rabies adalah penyakit yang menimpa seseorang yang disebabkan oleh gigitan anjing gila. 6. Orang yang menderita penyakit tersebut akan merasakan rasa sakit. 6. Disebabkan karena penyakit tersebut. Apa Pak Dokter ininya? Di antaranya apa ininya? Rasa menyerang saraf. Menimbulkan rasa sakit di ini di badan gitu ini. Oh, demam terus ini. Iya. Anda pernah baca demam terus yang lainnya lupa. Nah, tapi yang jelas Masya Allah kata beliau menyerang saraf yang berarti dahsyat sekali ini ya. Dan menimbulkan rasa sakit kata beliau, menimbulkan rasa sakit bagi penderitanya. Idza adal qalbul insana fa inna riqahu yadkhulu fi jismil insan. Apabila seekor anjing dia menggigit seseorang, maka sesungguhnya air liurnya tersebut dia akan masuk ke dalam tubuh orang yang digigit tersebut, wa fi uruqihi wa fi jismihi kullih, dan akan menjangkiti, nah, akan memasuki seluruh urat-uratnya, nah, dan akan menjangkiti seluruh tubuhnya, wayatajaro fi jismihi kullih, dan akan, nah, penyakit tersebut akan menjangkiti, akhirnya menjangkiti seluruh tubuhnya. Wal ahwa tatajaro bin nasi mislu da'il kalab, maka hawa nafsu itu akan menjangkiti manusia sebagaimana penyakit rabies tersebut menjangkiti penderitanya. Wa yatubillah. Fasadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau na'am membuat permisalan yang jelas kepada kita, dan kita dapati atas umat ini di zaman kita sekarang ini saja bagaimana manusia ya, betapa banyak di antara manusia yang memperturutkan hawa nafsunya, menjadikan agama sebagai permainan, menjadikan agama sebagai alat untuk mendapatkan dunia. Wa iyyatu billah. Semoga Allah menjaga kita. Nah, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, menumpuk-numpuk harta, bangga dengan sanjungan disebut sebagai termasuk di antara sekian orang terkaya di Indonesia atau mungkin di dunia. Nah, kemudian berfoya-foya dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Mereka lupa dengan tujuan penciptaan mereka di dunia ini, bahwasanya mereka adalah makhluk yang diberikan beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka berada di dunia ini, na'am, melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena hawa nafsu membimbing mereka kepada kesesatan, wa iyyatu billah, maka mereka melupakan tugas pokok yang Allah Subhanahu wa taala bebankan di atas pundak mereka. Mereka berpaling meninggalkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala menuju kepada dunia. Nah, wa iyyatu billah, inilah di antara buruknya mengikuti hawa nafsu. Apalagi orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka ilmu, maka kalau sudah demikian lebih dahsyat lagi kerusakan yang akan dibuatnya. Naam. Wasalna ila babil jadid. Naam. Bab majaa'a annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab bahwasannya kebid'ahan itu lebih buruk daripada al-kabair, dosa-dosa besar. Kebid'ahan itu lebih buruk dari dosa-dosa besar. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala. bahwasanya kesyirikan mana yang lebih dahsyat antara kebid'ahan dengan kesyirikan. Naam. Qala hafidzahullah taala, yakni berkata Syekh Shalih Ibnu Fauzan hafidzahullah taala, al-bid'atu lughatan hiya syai'ul muhdats ala ghairi mithalin sabiqin. Kebid'ahan itu adalah perkara yang diada-adakan dengan tanpa ada pendahulunya. Maksudnya perkara baru yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Nah, berbeda dengan orang membuat rumah, akan tetapi sebelumnya sudah ada rumah. Akan tetapi kalau ini secara bahasa mengadakan satu perkara yang sebelumnya tidak ada. Wa minhu qauluhu ta'ala badi'us samawati wal ard. Naam. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Langit-langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adakan dia. Allah ciptakan maka jadilah yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Naam. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata badi'us samawati wal ard. Naam. Yang bermakna bahwasanya Allah menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ai annallaha jalla wa ala khalaqas samawati wal ardo wa aujadaha min adamin. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi dan mengadakannya dari yang sebelumnya tidak ada. Fal bid'atu hiya syai'ul muhdats hada filukah. Maka bid'ah itu adalah perkara yang diada-adakan yang sebelumnya tidak ada. Naam, dan ini dari sisi lughah, dari sisi bahasa. Wa ammal bid'atu bisyart fahiya ihdatu syai'in fid dini laisa lahu aslun min kitabillahi wala min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Adapun bid'ah secara syar'i, maka maknanya adalah mengada-adakan perkara di dalam urusan agama ini yang tidak ada asalnya dari kitabullah dan juga tidak ada dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengada-adakan perkara baru yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya dari kitabullah maupun dari sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ka ihdathi ibadatin laisa laha aslun, sebagaimana seseorang yang mengada-adakan satu peribadatan yang enam tidak ada landasannya, tidak ada dasarnya. Li annal ibadati tauqifiyah, karena ibadah-ibadah itu adalah merupakan perkara tauqifi, sesuatu yang harus ada dalilnya. Tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa dalil, sebagaimana di dalam usul dikatakan bahwasanya asal daripada ibadah itu terlarang, dilarang. Baru boleh seseorang melakukan ibadah ketika ada perintah. Naam. Fala budda laha min dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka mesti dalam ibadah itu harus ada dalil dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma laisa alaihi dalilun fa innahu bid'atun matmumatun mardudatun. Maka apabila dia tidak memiliki dalil, maka amalan tersebut adalah merupakan bid'ah yang tercela dan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li annallaha akmala hadza din, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini dengan sesempurna-sempurnanya. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini untukmu dan juga telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Nah, sehingga Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agama ini sudah berada di puncak kesempurnaannya. Tidak perlu penambahan dan pengurangan sedikit pun. Maka cukup bagi manusia untuk mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an, sunnah. Naam, dan juga baik sunnah yang berupa perintah beliau, larangan beliau, maupun sunnah yang beliau tinggalkan dari perbuatan-perbuatan beliau. Naam, agar manusia mengambil itu semua sebagai naam suri teladan, contoh baik di dalam amaliyah naam maupun di dalam ibadah. Karena apabila manusia membuat perkara-perkara baru lagi di dalam agama, menambah atau mengurangi di dalam perkara agama, maka apa faidahnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul? Kalau seandainya manusia boleh naam semaunya dalam urusan agama, menambah, mengurangi, maka cukup imajinasi manusia saja, sudah. Akan tetapi di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala utus Rasul naam dari kalangan manusia agar manusia belajar dari Rasul tersebut bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan rasul yang lainnya tentunya naam dalam ibadahnya, dalam muamalahnya dan seterusnya dijadikan sebagai suri tauladan di dalam hidupnya. Qala fa akbara subhanahu annahu akmala din qabla wafati annabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya sebelum Allah Subhanahu wa taala wafatkan nabinya alaihi salatu wasalam. Sudah masuk waktu. Sudah masuk insya. Nah, kita lanjutkan di lain waktu insyaallah. Kita cukupkan subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.